kenal wae. Timbangan nileren golek sing ra tentu cuncunge. Cemepane ngarep matane langsung sikat wae masio anak e konco dewe. Opo ra isin tenan wayahe dadi pesan. Lah kok iki malah dadi mertua sing tenanan. Senajan biyen kekancan nanging saiki aku kudu rodok sopan mergo aku mantu edan. Jodoh wong ayu senajan kuwi mau pancen anake kancaku pancen.